Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masuk sekarang sifat rahmat. Isbatu ittisafihi bi rahmati wal maghfirati subhanahu wa ta'ala. Isbat penetapan, ittisafihi pensifatan kepada Allah, bi rahmah dengan sifat rahmat, wal maghfirah dan mengampuni, kemarin sudah makna maghfirah, subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluh bismillahirrahmanirrahim, dan perkataan al-muallif Ibnu Taimiyah di surah Al-Fatihah atau di setiap pembuka surat, bismillahirrahmanirrahim. Lihat, kita langsung ke bawah. Langsung ke bawah membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Apa makna bismillahirrahmanirrahim? Beliau menyatakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, taqaddama tafsiruha fi awalil kitabi, sudah berlalu tafsirnya. Tafsir dari bismillahirrahmanirrahim di awal kitab, di pembukaan waktu itu, wa munasabatu dzikriha, dan keterkaitan penyebutannya huna, di sini keterkaitan penyebutan bismillahirrahmanirrahim di sini terkait sifat isbat apa, anna fiha isbatar rahmati lillahi, bahwa di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatan min sifatih, yaitu sebagai sebuah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penetapan sifat rahmat. Sifat rahmat ini banyak diingkari oleh kalangan yang menyimpang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semisal kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, dan juga Asy'ariyah Maturidiyah. Kaum Jahmiyah, mereka memalingkan sifat rahmat, kaum Jahmiyah mereka menolak sifat rahmat. Kaum Mu'tazilah mereka menolak, kemudian mereka mengatakan itu adalah majaz. Dan kaum Asy'ariyah Maturidiyah memalingkan makna rahmat menjadi iradah, menjadi sifat kehendak. Yang waktu itu sifat kehendak sudah kita bacakan dan ditetapkan pula oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, ya, ini terkandung dua penetapan, dua nama dan dua sifat. Dari bismillahirrahmanirrahim ini, maka ditetapkanlah dua nama bagi Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang nanti maknanya akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Dan juga penetapan dua, penetapan sifat, yaitu penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim itu huruf ba, ba-nya namanya ba isti'an. Kalau seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu dia berarti sama dengan bismillah, yaitu bi asma'illah. Ini mati lampu dulu ya, bentar ya. Turun ya. Nah, tunggu dulu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Seandainya seseorang mengucapkan bismillah, maka seolah-olah dia mengatakan bikulismillah. dengan memohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Ar-Rahman dalun ala sifati al-qa'imati bihi subhanahu. Maka Ar-Rahman itu dalun, dia menunjukkan ala sifatil qa'imah. Dia menunjukkan kepada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya sifat qa'imah billah? Bahwasanya maknanya ialah kata para ulama, annaha ghairu qa'imatin bi ba'di khalqi. Bahwa sifat tersebut, rahmat tersebut, dia tidaklah tegak itu, tidaklah dieksis dengan sebagian makhluknya. Jadi sifat nama Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada sifat rahmat bagi Allah yang itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rahman itu dalam datang dalam bentuk wazan fa'lan, ini menunjukkan kepada ya, al-kasrah wal-imtila, penuh banyak rahmat Allah. Maka Allah dengan zatnya itu maha merahmati, yang memiliki rahmat yang luas, yang memiliki rahmat yang penuh. Kemudian kata Syekh, war-rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan nama Allah ar-rahim maka menunjukkan kepada keterkaitannya dengan makhluk yang dirahmati, dengan makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala ta'ala, kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa kana bil mu'minina, dan Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina, terhadap kaum mukminin rahiman. Dia memberi rahmat kepada kaum mukminin. Wa lam yaji qat tu, dan tidak pernah datang sedikit pun di Al-Qur'an Rahmanun bihim. Ya, enggak ada di kalimat Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahmanan. Ya, Rahman enggak ada ini. Ya, yang ada Rahim. Kenapa? Karena Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan kepada sifat zatiyah. Jadi rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim itu rahmat yang luas, yang melimpah, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama Ar-Rahim menunjukkan kepada rahmat yang Allah berikan kepada makhluk, yang Allah berikan kepada makhluk, sehingga dengan rahmat yang Allah berikan kepada makhluk, satu rahmat saja hewan buas bisa menyayangi anaknya, seorang ibu tidak tega, seorang bapak tidak tega terhadap anaknya, terhadap sesama bisa saling menyayangi, empati, simpati, mau menolong dan seterusnya. Ini asar dari sifat rahmat Allah SWT yang terkandung dari nama Allah SWT Ar-Rahim. Kemudian kata Syekh, wa kana al-awwalu lil wasfi wa tsani lil fi'li. Maka yang pertama Ar-Rahman itu untuk menunjukkan sifat, sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani lil fi'li, yang kedua menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, apa beda sifat zatiyah sifat fi'liyah? Sifat zatiyah sifat yang senantiasa ada pada Allah, tidak terpisah oleh Allah. Sedangkan sifat fi'liyah itu sifat yang ada pada Allah, yang itu kapan Allah lakukan, kapan Allah tinggalkan, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, yang ada kaitannya dengan makhluk. Semisal Allah turun, sifat turun, beristiwa di atas arsy, ini sifat fi'liyah. Adapun sifat sama, mendengar, sifat basar, melihat, sifat ilmu, maka ini sifat zatiyah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rahman menunjukkan kepada sifat rahmat yang zatiyah. Rahim menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Fal awwalu dalun ala anna rahmana wasfuhu wasani dalun ala annahu yarhamu khalqahu wa bi rahmatihi. Maka nama Allah yang pertama Rahman menunjukkan bahwa rahmat itu adalah sifatnya, sifat zatiyah. Wasani Rahim dalun ala annahu yarhamu, wa Allah merahmati khalqahu, makhluknya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Maka sifat rahmat ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Dan dengan sifat rahmat ini sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan kepada makhluk di dunia. Kepada orang kafir, kepada mukmin, kepada hewan sekalipun. 99 rahmat Allah simpan di akhirat. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Dan dengan satu rahmat, makhluk bisa menyayangi. Hewan bisa membiarkan dirinya diterkam musuh. Diterkam pemangsa. Yang penting anaknya selamat. Ada kan begitu kan? Apa itu namanya? Kijang yang rela induknya diterkam oleh pemangsa. Membiarkan anaknya. Ini adalah rahmat. Satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Maka dengan satu rahmat ini, semuanya memiliki rahmat juga terhadap yang lain. Dalam sebuah peperangan, setelah peperangan, para seorang wanita mencari-cari anaknya yang menjadi tawanan. Akhirnya didapati anaknya di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya wanita tersebut mendapati anaknya, memeluknya, menciumnya. Memeluk dengan erat dan penuh kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah SAW, atarauna anna hadhil mar'ah tarihah waladaha finnar. Apakah pendapat kalian? Bisa mungkin enggak wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam tungku api? Ke dalam api, kobaran api? Mungkin enggak? Kata para sahabat, qalu la wallahi ya Rasulullah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Gak mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya yang ia peluk erat, yang ia kasihi. Tidak mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya ke kobaran api. Nah ini ibu tersebut merahmati anaknya. Ini dikarenakan dia mendapatkan pengaruh satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih merahmati, Allah lebih memiliki rahmat dibandingkan dengan perempuan ini terhadap anaknya. Allah lebih memiliki rahmat, lebih merahmati hamba-hambanya dibandingkan perempuan ini merahmati hamba anak-anaknya. Nah, jadi rahmat Allah yang 99 nanti di akhirat. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasa'tubuha lilladzina taqu." Lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah, maka aku akan menetapkan rahmat tersebut lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna az-zakah, dan yang menunaikan zakat. Nanti di akhirat 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepada orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang kedua sudah selesai, bismillahirrahmanirrahim, ya bisa dipahami jadi di sini kesimpulannya ya. Ya, jadi makna ar-rahman di sini fihi luzumu sifat, di sini terdapat penetapan sifat zakiyah. Makna ar-rahim fihi, dan di sini pada makna nama Allah ar-rahim terdapat sifat yang di situ sifat itu Allah sifat rahmat yang Allah peruntukkan untuk makhluk. Adapun sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman itu sifat rahmat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya makhluk Allah sudah memiliki rahmat. Ini sifat zatiyah. Nah, ketika ada makhluk Allah rahmati. Nah, ini yang rahmat, sifat rahmat yang Allah merahmati makhluk ini diambil dari nama Allah Ar-Rahim. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, Jahmiyah, dan yang lainnya dari kalangan munharifin, mereka menolak nama Allah Ar-Rahman, menolak sifat Allah Rahmat. Mereka mengklaim kalau rahmat tersebut kalau ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka akan memberikan cacat, memberikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, ya, mengklaim mereka bahwasanya rahmat yang ada pada makhluk itu merupakan do'af wa khawar, yaitu kelemahan. Makanya dengan lemah dirahmati. Dan juga wa khawar, adanya kepedihan. Oleh karena itu, kata mereka, kalau ditetapkan bagi Allah SWT rahmat, maka ini akan berkonsekuensi Allah memiliki kekurangan. Oleh karena itulah Allah dihindari dari segala macam sifat nakas yang kurang. Maka mereka mentakwil itu bukan rahmat. Maknanya iradatul in'am, kehendak Allah untuk memberikan nikmat kepada makhluk. Nah ini asyairah. Kalau Mu'tazilah memang mereka majas. Majas, kata mereka, oh itu in'am maknanya. Allah hendak memberikan nikmat. Nah kalau Jahmiyah menolak sama sekali sifat rahmat. Nah kemudian ayat kedua dibacakan oleh Ibnu Taimiyah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat dan ilmumu ya Allah meliputi segala sesuatu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi hikayatun 'anil malaikati alladziina yahmiluna al-'arsy. Ini adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sudah di bawahnya itu. Ya. Sudah. Ini adalah hikayat cerita tentang malaikat yang mereka memikul 'arsy, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, annahum yastaghfiruna lilladziina aamanu. Bahwa mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman, malaikat yang memikul arsy. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ay wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'in, yaitu rahmatmu wasiat meliputi, dan wa ilmuka, dan ilmumu meliputi, kulla syai'in, segala sesuatu. Maka ini terkandung dua penetapan sifat, yaitu sifat ilmu dan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka malaikat yang memikul arsy bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan doa mereka untuk diampuninya orang-orang yang beriman dengan rububiyah Allah, yaitu dengan luasnya ilmu dan rahmat Allah. Dengan luasnya ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu bentuk tawassul yang terbaik. Ya, agar diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahmatan wa ilman mansubun ala at-tamyiz al-muhawwal 'anil fa'il. Ini dalam ilmu nahwu ya, mansub dia sebagai tamyiz, yang tamyiz ini yang dipindahkan dari fa'il. Ya, aslinya rahmatu wa ilmu itu adalah fa'il, rahmatuka. Nah. Wa fi dzalika, nah maka dalam hal ini dalilun ala sa'ati rahmatillahi wa syumuliha. Ini adalah petunjuk atas luasnya rahmat Allah dan cakupannya. Fama min muslimin wala kafirin illa waqad nalathu rahmatullahi fid dunya. Maka tidaklah seorang muslim maupun kafir melainkan dia rahmat Allah akan menghampirinya di dunia. Akan menghampirinya. Mukmin, kafir, manusia, hewan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan jin sekalipun, jin bisa menyayangi anaknya. Jin bisa menyayangi anaknya. Ya. Tapi kan ada jin buang anak, tahu dari mana jin buang anak? Jin buang anak tahu dari mana? Jin dapat sifat rahmat. Punya anak ya disayang. Ya, dapat sifat rahmat, satu sifat rahmat. Hewan buas saja, singa. Bisa kok yang kecil itu enggak dimakan sama dia anak. Sayangi, dilindungi. Pasang badan dia kalau ada yang mengancam anak. Buaya juga demikian. Betelur dia enggak ditelan telurnya, dia tahu anaknya. Dilindungi, diproteksi. Nah, penjahat yang paling jahat punya anak, masih punya rahmat dia. Anaknya enggak dibunuh. Nah, kalau orang lain dibunuh, anaknya enggak. Nah, masih punya rahmat dia terhadap anaknya. Nah, ini adalah efek satu rahmat Allah yang Allah berikan di dunia. Dengan satu rahmat Allah ini merata semuanya. 99 nanti disimpan. Di mana? Di akhirat. Siapa yang dapat? Orang yang bertakwa. Siapa lagi? Orang yang menunaikan zakat. Berdasarkan ayat ya, Fasa aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Maka aku akan menetapkannya, rahmatku yang nanti di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat. Qala wa amma fil akhirah fatakhtassu bil mu'minin. Adapun di akhirat rahmat Allah itu hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Untuk khusus orang-orang mukmin aja. Orang kafir enggak ada. Dengan rahmat Allah seorang akan mendapatkan maghfirah, ampunan, ditutupinya aib di akhirat. Diizinkannya Nabi SAW memberikan syafaat dan diizinkannya seseorang mendapatkan syafaat, seorang yang bertauhid. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, kalau dihitung-hitung ada seorang yang enggak pantas masuk surga. Tetapi dengan rahmat Allah, karena dia dengan sebabnya bertauhid, seorang akhirnya terbebas dari neraka masuk surga. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Jangan berputus asa. Rahmat Allah 99 di akhirat. Satu aja di dunia seperti ini kita merasakan efeknya. Antum bisa menyayangi anak antum. Menyayangi istri antum. Ini satu efeknya. Allah berikan. Nanti 99 Allah berikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat. Qala. Kemudian ya, wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ini di ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin dia merahmati. Allah terhadap kaum mukminin dia merahmati. Kata Syekh, hada ikhbarun min Allah Subhanahu annahu rahimun bil mukminin. Maka ini adalah kabar dari Allah Subhanahu bahwa dia merahmati kaum mukminin, yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Allah merahmati mereka di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya fa innahum hadahum ilal haqqi. Adapun di dunia, fa innahu maka Allah hadahum, memberikan hidayah kepada mereka ilal haqq, agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada kebenaran. Alladzi jahilahu ghairuhum, yang orang-orang selain mereka tidak mengetahuinya. Ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bassarahum at-tariqa, dan Allah menampakkan kepada mereka at-tariqa, jalan. Alladzi dhalla anhu ghairuhum, yang orang-orang selain mereka tersesat, tersesat dari jalan yang hak tadi. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah, adapun rahmat Allah kepada mereka di akhirat, fa amanahum minal faza', maka Allah memberikan keamanan mereka, minal faza'i, dari ketakutan. Al-akhbari, yang sangat berat ketakutan, yang sangat dahsyat, yang sangat besar ketakutannya. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah akan memasukkan mereka ke surga. Allah akan memasukkan mereka ke surga. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh membawakan ayat lagi Ibnu Taimiyah. Kataba rabbukum mala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum, rabb kalian telah mewajibkan kepada dirinya rahmat. Allah mewajibkan kepada dirinya rahmat. Jadi tidak ada yang bisa siapapun mewajibkan, mengharuskan, memaksa Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdosa tidak ada yang memaksa Allah untuk mengazabnya. Seorang yang beramal tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk memasukkannya ke surga. Allah lah yang mewajibkan dirinya sendiri. Dan Allah mewajibkan dirinya sendiri. Wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan Rabb kalian mewajibkan ala nafsi, pada dirinya sendiri, rahmah. Untuk memiliki sifat rahmat, memberikan rahmat. Ini beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mesti mengadab orang yang maksiat. Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan ganjaran kepada orang yang taat. Oleh karena itulah mereka berpendapat pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka punya asal, punya prinsip demikian. Apa yang sudah dijanjikan di dunia berupa nas-nas pengancaman terhadap neraka terhadap siapa saja yang melakukan keburukan dan dilakukan, mereka punya prinsip Allah mesti melakukannya. Ya, nanti di ayat berikutnya atau nanti di sifat ridho kalau nggak salah terhadap nanti ada pembahasan terkait membunuh mukmin dengan sengaja yang pernah kita bahas sedikit di sini waktu itu. Nah, mana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai aujaba ala nafsihi al-karimati tafaddulan minhu wa ihsanan, yaitu Allah mewajibkan pada dirinya sendiri yang mulia, mewajibkan apa? Tafaddulan sebagai bentuk anugerah minhu dari Allah, wa ihsanan dan sebagai sebuah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat. Wahadihil kitabah kauniyah qadariyah, wahadihil kitabatu kauniyatun qadariyatun lam yujibha alaihi ahadun. Dan kitabah ini, kewajiban ini adalah kewajiban qadariyah, syar'i, qadariyah kauniyah, yang lam yujibha alaihi ahadun, yang tiada seorang pun mewajibkannya. Ya, yang tiada seorang pun mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, mendorong Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat. Ini sudah kitabah kauniyah qadariyah. Jadi nanti kitabah itu ada dua, kitabah kewajiban. Kewajiban yang Allah wajibkan itu ada dua. Ada kitabah qadariyah tadi kauniyah, ada juga pasangannya, berarti kitabah syar'iyah diniyah. Kalau kitabah syariah diniyah, kewajiban syariah yang Allah cintai agama agar makhluk melakukan apa yang Allah inginkan, melakukan apa yang Allah perintahi. Semisal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini namanya kitabah syariah diniyah. Kehendak Allah, apa yang Allah cintai. Adapun kitabah qadariyah kauniyah, ini yang sudah Allah tentukan. Ini yang sudah Allah tentukan. Ini ada kaitannya dengan iradah syariah dengan iradah kauniyah. Murojaah lagi. Waktu itu sudah dibahas. Wa qawluh. Ya. Kemudian perkataan Ibn Taymiyah di ayat yang di atas. Ya. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwa al-ghafurur rahim yukhbiru subhanahu 'an nafsihi annahu muttasifun bil maghfirah wa rahmah liman taba ilayhi wa tawakkala 'alayhi walau min ayyi dhanbin kana kasyirki fa innahu yatubu 'alayhi wa yaghfiru lahu wa yarhamuhu. Ya, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa al-ghafurur rahim, dan dia maha ghafur. Kemarin makna ghafur bukan hanya mengampuni, tetapi apa? Menutupi dosa, menutupi aib dosa kita, dan juga mengampuni. Setelah ditutupi dosanya, diampuni. Dan Allah ghafur lagi rahim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan an nafsihi, tentang dirinya, annahu muttasifun bil maghfirah, bahwa dia memiliki sifat maghfirah warahmah, dan rahmat. Liman taba ilaih, kepada siapa saja yang bertaubat kepadanya. Wa tawakkala alaih, dan yang bertawakal kepadanya. Walau min ayyi dzambin kana, walaupun dari dosa apapun. Kasyirki, walau dari syirik sekalipun. Kalau dia masih hidup, dia bertaubat, Allah ampuni. Allah tutupi aibnya. Allah rahmati. Tiga dapat. Ya. Tiga dapat. Di ayat yang kemarin tambah lagi, Allah cintai. Fa innahu yatubu, maka dia bertobat alaih kepada Allah. Wa yaghfiru lahu wa yarhamuhu, maka Allah akan mengampuni dia dan merahmatinya. Allah akan mengampuni dia dan merahmatinya. Nah, wa qawluhu, ya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah menulis takdir. Takdir di lauhul mahfuz itu di sisi Allah. Dan Allah fawqal ars, di atas ars. Dan Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, ini agar kita selalu optimis, jangan pesimis terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala, dan firman Allah taala di atas yang dibawakan Ibnu Taimiyah. Fallahu khairun hafid. Fallahu khairun hafidha. Wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha, yang paling, yang maha paling penyayang di antara ar-rahimin, di antara yang merahmati. Allah yang paling merahmati. Hadza mimma hakahu Allah taala an nabiyyih Ya'qub alaihi salam. Ini adalah hikayat, apa yang Allah hikayatkan tentang nabinya Ya'qub alaihissalam, hina matalaba minhu banuhu ayursila ma'ahum akhahum, ketika talaba minhu banuhu, ketika anak-anak beliau talaba minhu meminta kepada beliau, kepada Ya'qub, ayursila ma'ahum akhahum, agar Ya'qub melepas saudara mereka, anak Ya'qub ma'ahum, agar pergi bersama mereka. Ini bukan yang Yusuf, lain lagi. Menurut Israiliyat ini namanya Bunyamin. Wa ta'ahadu bihibzihi, dan mereka ya, berjanji untuk menjaga saudara mereka tadi, anak Yakub. Faqala lahum, maka Yakub berkata kepada mereka, inna hibdallahi subhanahu khairun min hibdikum, sesungguhnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada Bunyamin itu lebih baik daripada penjagaan kalian. Hada tafwidun min Ya'quba. Ini adalah tafwid, pemasrahan, bentuk pemasrahan dari Ya'qub kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hifdzi banihi, dalam menjaga putranya. Wa min asma'ihi ta'ala Al-Hafiz, dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Hafiz, yang maha menjaga, yang maha menjaga. Alladhi yahfadzu ibadahu bihibdihi al-am minal halaki wal atab, yang menjaga hamba-hambanya dengan penjagaan yang am, yang umum, minal halak, dari kebinasaan, dari kebinasaan, wal atab, dan kehancuran. Seorang dilindungi oleh Allah SWT dari keburukan, dari kecelakaan, dari bencana, maka Allah lah yang menjaganya, Allah Hafiz. Ini hifdzul am. Ya, wa yahmadu alaihim a'malahum, dan Allah akan menjaga amal-amal mereka untuk mereka. Ya. Wa yahfazu ibadahu al-mu'minina bihifdzihil khass. Dan Allah akan menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan penjagaan yang khusus. Amma yufsidu imanahum dari hal-hal yang akan merusak keimanan mereka. Wa amma yadurruhum, dan dari segala hal yang memudaratkan, membahayakan mereka. Fi dinihim wa dunyahum, dalam agama dan dunia mereka. Seorang terselamatkan dari fitnah, seseorang terselamatkan dari aliran sesat, seseorang terselamatkan dari maksiat, maka itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul am atau hifdzul khas? Hifdzul am atau hifdzul khas? Penjagaan yang umum apa penjagaan yang khusus? Yang khusus terhadap hambanya yang mukmin. Adapun penjagaan Allah yang umum, siapa saja bisa dijaga. Selamatnya hewan dari hewan pemangsa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya seseorang dari kecelakaan, dari mala bencana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tsunami besar di tengah lautan, cuman pegangan kayu selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hibdzul apa? Am apa khas? Am umum, penjagaan Allah yang umum. Tapi kalau hibdzul khas, penjagaan yang khusus, yaitu penjagaan Allah terhadap hambanya yang beriman dari hal-hal yang akan merusak keimanan hamba dan hal-hal yang memudaratkan, membahayakan hamba pada perkara dunia dan agama hamba. Seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjangkit virus aliran sesat, dari terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam zina. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menjaga Yusuf alaihissalam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lewatin suatu tempat, di situ banyak pelacur menjajakan diri, memanggil antum, antum gak mau, antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum gak punya kekuatan apapun. Antum gak punya kekuatan apapun. Allah yang menjaga antum. Ya. Allah yang jaga, apa antum kekuatan iman antum sendiri? Allah yang jaga. Ya, Allah yang jaga apa karena karena memang kita setia kepada pasangan? Karena kita, siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Asyahid minal ayatil karimah, maka konklusi dari ayat-ayat yang mulia di atas kata Syekh Al-Fauzan An-Nafiha, bahwa dalam ayat ini wasfallahi subhanah, yaitu terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala birahmati wal maghfirah, yaitu sifat rahmat dan maghfirah. Rahmat dan maghfirah mengampuni dan menutupi aib. Ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kasairi sifatih, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, wa fiha ar-raddu 'ala al-jahmiyah wal mu'tazilah. Dan di dalam ayat-ayat ini juga terdapat arad, bantahan atau sanggahan ala Jahmiyah, terhadap kaum Jahmiyah yang diusung oleh Jahm bin Shatwan, yang mereka menolak seluruh sifat Allah termasuk di dalam sifat rahmat. Wal Mu'tazilah, Mu'tazilah menolak sifat rahmat, mereka katakan itu majas. Maknanya adalah bukan rahmat, Allah tidak punya sifat rahmat. Yang ada itu adalah sifat irodah. Afwan, itu adalah Allah, bukan iradah. Kalau sifat dipalingkan sifat iradah itu asyairah, asyariyah. Itu majas, maknanya adalah Allah memberikan nikmat. Ketika Allah merahmati, Allah memberikan nikmat pada hamba. Bukan Allah punya sifat rahmat, ini Mu'tazilah. Nah, kemudian kata Syekh, wa nahwahum, dan semisal mereka, yaitu dari kalangan asyairah. Mimman yanfuna anillahi ittisafihi birahmati wal maghfirati. Dari kelompok-kelompok yang yanfuna, yang mereka menafikan, meniadakan anillah dari Allah, ittisafahu, ya pensifatan Allah birahmat, dengan rahmat dan maghfirah. Itu kelompok asy'ariyah. Yang mereka memalingkan itu bukan rahmat, kata mereka. Itu iradah. Kehendak. Kehendak Allah untuk apa? Untuk memberikan nikmat kepada hamba. Kalau Mu'tazilah, majas. Oh, itu bukan rahmat, itu majas. Sama seperti al-asad yakhtubu alal mimbar, sang singa berkhutbah di atas mimbar. Itu bukan singa hakiki, majas. Ini Mu'tazilah. Maka rahmat, itu bukan rahmat. Apa maknanya? In'am, pemberian kenikmatan. Nah, kalau asy'ariyah, dibaca ayatnya rahmat, tetapi maknanya adalah Allah berkehendak. Yang jadi yang ditetapkan adalah sifat iradah, karena iradah adalah satu di antara tujuh sifat yang mereka tetapkan. Dan dengan ijma kaum mutaakhirin mereka masuk ke 20 sifat. Itu adalah sifat iradah. Sifat iradah. Loh, kok ke iradah ditetapkan, rahmat enggak ditetapkan? Bagaimana ini asyairah? Kata mereka, kalau sifat rahmat tersebut itu akan berkonsekuensi adanya do'af, adanya kelemahan, wal khawar, kepedihan, kesakitan bagi yang memiliki sifat rahmat tersebut. Nah, ini klaim yang keliru, yang salah, yang dibangun di atas kebodohan. Karena yang namanya rahmat itu kebanyakan justru minal aqwiya, dari yang kuat, yang diberikan du'afa kepada yang lemah. Dan tidaklah berkonsekuensi yang memiliki rahmat memiliki kelemahan, memiliki kepedihan, kesakitan. Tidak demikian. Bahkan yang memiliki rahmat itu pada puncak kemuliaan dan punya kemampuan. Maka manusia yang kuat merahmati manusia yang lemah. Kedua orang tua yang fisiknya kuat merahmati anaknya yang kecil-kecil yang fisiknya lemah. Mana kelemahan, kepedihan yang dikandung di dalam sifat rahmat bagi Allah SWT? Enggak ada. Dan ajaibnya sifat iradah yang ditetapkan oleh syairah itu pun juga bisa berkonsekuensi pada makhluk. Allah tegaskan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang punya keinginan terhadap dunia. Makhluk punya iradah, punya kehendak. Dan di antara kalian ada punya keinginan untuk akhirat. Bahkan sifat rahmat, ayat-ayat tentang rahmat itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang iradah. Rahmat dalam bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, masdar bahkan. Bahkan dalam bentuk isim fa'il di Al-Quran lebih banyak penyebutannya dibandingkan dengan sifat iradah. Nah, ya barakallahu fikum. Ya, jadi kata Syekh Shalih Fauzan, sekte-sekte ini yang menolak sifat-sifat Allah semua ini, ya kata beliau, firaran minat tasbih bizahihim. Ini mereka niatnya bagus, firaran, karena mereka hendak lari minat tasbih, dari menyerupakan Allah dengan makhluk, bizahihim, dengan sangkaan mereka. Niatnya bagus, kata mereka, kalau Allah punya sifat rahmat nanti seperti makhluk, berarti Allah gak punya sifat rahmat. Jahmiyah, oh tolak, gak punya sifat. Mu'tazilah, oh itu majas, maknanya memberikan nikmat. Asy'ariyah, oh kalau nanti kalau sifat rahmat kok kayak makhluk, berarti maksudnya Allah memiliki sifat kehendak. Kehendak untuk memberikan nikmat kepada hamba, memberikan pahala, memberikan nikmat kepada hamba, dipalingkan. Niatnya bagus, niatnya cakep. Ya, akan tetapi niat semata itu tidak menjadikan suatu persepsi, pendapat, amalan yang dibangun di atas niat yang bagus tadi menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang yang beribadah tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Beribadah dengan ibadah yang banyak, zikir dengan zikir yang banyak, dihitung rame-rame, ditentukan jumlahnya. Dengan sesuatu hal yang tidak ditentukan dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti cara mereka. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, apa, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma arada illa al-khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak pengen apa-apa kecuali kebaikan aja. Ma aradana illa al-khaira. Kita enggak pengen apa-apa kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, gak dapat kebaikan tersebut. Malah dapat kekeliruan, kesesatan bahkan. Ya, mereka niatnya bagus. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, firaran minat tasbih. Sebagai bentuk melarikan diri dari tasbih. Karena kalau sudah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, terjatuh ke dalam kekufuran. Musyabbihah, mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kufur. Nah, mereka hendak lari dari situ. Jatuh ke dalam kekeliruan yang lainnya. Jahmiyah menolak seluruh sifat sama sekali, maka dikafirkan oleh para ulama. Mu'tazilah menolak sifat dengan klaim itu majas. Cakep niatnya. Maka difonis para ulama bid'ah. Demikian pula Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Nah, Qala. Qalu, mereka mengatakan, li annal makhluqa, karena makhluk yusofu birahmah. Makhluk juga disifati dengan rahmat. Wa ta'awwalu, maka mereka menta'wil, memalingkan ke makna yang lain, hadihil ayati, ayat ini alal majaz, kepada majaz. Ini kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Jahmiyah bukan majaz, memang menolak sama sekali. Kaum Asy'ariyah bukan majaz, tetapi mentahrif, mentakwil ke makna iradah. Wa hadza batilun, maka ini adalah sebuah bentuk kebatilan. Di Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala asbata li nafsihi hadhihi sifata. Allah menetapkan sifat ini untuk dirinya sendiri. Asbata li nafsihi, menetapkan untuk dirinya sendiri hadhihi sifata, sifat ini. Wa rahmatuhu subhanah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala laisat ka rahmatil makhluq, tidaklah seperti rahmatnya para makhluk. Hatta yalzama at-tashbih, hatta yalzama at-tashbih kama yaz'umun, hingga akan melazimkan tashbih, berkonsekuensi adanya tashbih. Oh, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian, hatta yalzama at-tashbih. Kata mereka, ini sifat makhluk. Makhluk kan punya rahmat. Kalau Allah punya rahmat, berarti seperti makhluk. Nah, nanti akan melazimkan berkonsekuensi adanya tasbih. Apa tasbih? Penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bisa mihin kama ya, kama bisa kama yasumun, sebagaimana yang mereka sangka. Fa inna Allah Taala, maka Allah Swt berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maka kata Syekh, wal ittifaq fil ismi la yaqtadi al ittifaq fil musamma. Adanya ittifaq, kesamaan dalam nama, makhluk punya sifat rahmat, Allah punya sifat rahmat, namanya sama rahmat. Layak tadi al-ittifaq bin musamma, ini tidaklah mengharuskan adanya kesamaan dari yang dinamakan. Makhluk ada rahmatnya, makhluk ini makhluk yang dinamakan. Allah ada rahmatnya, ini Allah. Beda. Beda. Rahmat makhluk dengan rahmat Allah beda. Makhluk punya sifat tangan, Allah punya sifat tangan, beda. Sesama makhluk pun punya sifat tangan, berbeda-beda. Sesama makhluk, monyet punya tangan, manusia punya tangan, enggak mau disamain. Wajah punya, ada di makhluk, wajah juga ada di kera. Mau enggak disamain? Enggak mau, nah apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang mesti, kalau ada sifat yang namanya sama pada Allah dan makhluk, bentuknya hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Laisa kamitslihi syai'. Ya, barakallahu fikum. Falil khaliqi sifatun, maka khaliq Allah yang maha mencipta memiliki berbagai sifat, taliqu bihi, yang layak baginya, wa takhtasu bihi, yang hanya khusus untuknya. Walil makhluk, dan makhluk juga memiliki sifatun, berbagai sifat, taliqu bihi, yang layak untuk makhluk, wa takhtasu bihi, yang khusus untuk makhluk. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Sudah? Masih ada waktu? Cukup? Apa lanjut? Pekok? Lanjut? Lanjut. Pekok semangat. Mau nyantung. Ngantung. Iya. Barakallahu'alaikum. Masuk sekarang ke zikru ridallahi wa ghadabihi wa sukhtihi wa karahiyatihi bil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalika. Ini zikru, penyebutan ridha Allah, ridha, keridhaan Allah, sifat ridha bagi Allah. Wa ghadabihi, sifat murka, marah ya, wa sukhtihi, dan murkanya. Kemudian wa karahiyatihi, dan karahnya, kebencian bagi Allah, sifat benci, fil Quran, yang terdapat di Quran, Al-Qur'anul Karim, wa annahu muttasifun bidzalik, dan Allah memiliki sifat dengan sifat-sifat tersebut. Sudah? Nah. Qala rahimallahu taala wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan Allah meridhoi mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Ini penetapan sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ayat ini terkandung penetapan sifat ridho, itu sifat fi'liyah. Ya, dan juga dalam ayat-ayat ini terkandung sifat ghadab, marah, benci, murka, dan seterusnya. Dan menurut ahlu sunnah itu hak hakiki, ridho-nya itu hakiki semua bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hujah bagi kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah untuk menolaknya. Ya, mereka menyangka bahwasanya kalau Allah memiliki sifat ridha, maka ini berkonsekuensi bahwa sifat ridha yang ada pada makhluk serupa dengan Allah. Maka enggak boleh. Nanti kayak makhluk, serupa dengan makhluk. Kalau begitu Jahmiyah menolaknya mentah-mentah. Kaum Mu'tazilah lagi-lagi mengatakan itu majas. Kaum Asy'ariyah mengembalikan bahwa sifat ridha itu maknanya adalah sifat iradah. Ya, sifat iradah. Jadi apa maksudnya? Iradatu sawab. Kehendak Allah untuk memberikan ganjaran pahala. Kalau sifat ghadab, kata Asy'ariyah, itu iradatu al-iqab. Kehendak Allah untuk memberikan iqab, hukuman. Jadi lagi-lagi dipalingkan kepada sifat iradah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay radiyallahu anhum bima amiluhu. Yaitu Allah meridhoi mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Minat ta'ati, dan berupa ketaatan-ketaatan, wa al-khalisah, yang ikhlas lahu, bagi ya, untuk Allah SWT, kepada Allah, taat kepada Allah. Wa radu'an, dan mereka pun meridhoinya, meridho Allah. Bima jazahum, ya, yang disebabkan jazahum, Allah memberikan balasan kepada mereka, minan na'im, berupa kenikmatan. Wa ridha minhu subhanahu, maka keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, huwa arfa'u darajatin na'im, itu adalah derajat yang paling tinggi dari segala kenikmatan. Orang kalau mau ngapa-ngapain, kenapa Pak lakukan ini? Cari ridha Allah. Benar ini. Kenapa? Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah derajat kenikmatan yang paling tinggi. Maka di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mendapatkan kenikmatan manusianya ialah kalangan sahabat. Kenapa? Mereka masih hidup sudah dapat ayat mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajirin Mekah, Ansar, Madinah, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Subhanallah. Kenikmatan apa lagi yang paling tinggi? Enggak ada kenikmatan yang paling tinggi yang diterima oleh hamba selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah akbar, itulah yang paling besar. Keriduan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar. Ya. Barakallahu fikum. Wa ridahum anhu, dan keriduan mereka kepada Allah, huwa ridha kullin minhum, bimanzilatihi hatta yadunnu annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utiya. Nah, kalau hamba meridai Allah, maksudnya gimana hamba meridai Allah? Keridhaan mereka kepada Allah itu keridhaan masing-masing mereka, ya ridhaqul minhum, masing-masing mereka hamba bimanzilatihi, dengan kedudukan dia di surga, di akhirat. Hatta yadhunna, hingga si hamba ini menduga, annahu, bahwa dia si hamba, lam yu'ta ahadun, tidak ada seorang pun yang diberikan khairan, dengan sebuah kebaikan, mimma utiya, yang lebih baik daripada yang diberikan kepadanya. Ketika seorang masuk surga, dia menyangka, oh saya yang paling bahagia. Dia menyangka, saya yang paling bahagia, padahal di atasnya ada lagi, surga Firdaus. Di surga Firdaus, saya yang paling bahagia, padahal di atasnya ada lagi, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mengatakan, saya yang paling bahagia, ada lagi, Rasulullah Muhammad SAW yang paling bahagia. Nah, ini keridhaan mereka. Ya, bisa difahami sini, ini isbat sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, kaum Asy'ariyah menganggap juga bahwa yang namanya ridho itu ridho Allah, kan mereka palingkan tadi kemana apa? Kemana apa ridho? Hah? Sifat irodah, ya, kata mereka itu maknanya adalah sifat irodah. Ya, inilah pendapatnya Asy'ariyah yang diambil dari pendapatnya Ibnu Kulah, pendapatnya tokoh Kulamiyah. Nah, baik, maka mereka menyisi ahli sunnah wal jamaah di bab ini, ya, dari berbagai sisi tadi. Yang mereka juga dalam pendapat mereka menyatakan bahwasanya ridho itu adalah sifat qadimah. Sifat qadimah, sifat yang dahulu. Sifat yang dahulu. Artinya keridhaan Allah tidak ada lagi. Itu maksudnya bukan ridho, maknanya adalah iroda. Adapun ridho itu sifat qadimah. Padahal Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radwan, dzalika liman khasyya rabbah. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Liman khasya rabbah, bagi siapa yang khusyuk kepada Rabb-nya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala berfirman, perhatikan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah meridai kaum mukminin id yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepada engkau tahta syajarah, di bawah pohon. Kapan Allah meridai? Apakah dulu? Naam, tetapi ridho Allah berkelanjut. Kapan ridho Allah? Yaitu ketika kaum mukminin membaiat Rasul di bawah pohon. Baiat ridwan. Maka saat itu datang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya qadimah. Nah, ini sebab pertama Asy'ariyah mentakwil, memalingkan bahwasanya yang mana menyeridho itu ridho qadimah. Yang sekarang itu irodah. Ya, irodah, irodah, ya, kehendak untuk memberikan pahala. Nah. Yang kedua, kata mereka, ridho itu gak layak bagi Allah. Itu ridho itu juga ada pada makhluk. Makhluk saling meridhoi. Ridho gak ridho? Ah. Ridho gak ridho, ya katanya. Makhluk kan berdoa, raditu billahi robba, wa bil islami dina, Nabi Muhammadin SAW Nabi ya Rasulullah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Makhluk punya sifat ridho. Ridho Islam sebagai agamaku. Ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Makhluk punya sifat ridho. Kata mereka, nanti seperti makhluk. Kalau begitu dipalingkan. Itu irodah. Irodah itu sawab. Kehendak Allah untuk memberikan pahala. Ditakwil oleh Asy'ariyah. Nah. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh dengan mukmin dengan sengaja, fajaza'uhum jahannam, maka balasannya ialah jahannam khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya di neraka. Ini sudah saya garis bawahi nanti ya. Nanti ya waktu itu sudah saya kasih keterangan. Bahwasanya Khalid di Al-Quran itu tidak selalu bermakna kekal. Bisa nanti maknanya adalah al-mukus at-tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka ihtaraza biqaulihi mukmin an qatl kafir, maka dikecualikan di sini membunuh mukmin yaitu membunuh kafir. Tentunya kafir juga yang enggak boleh dibunuh. Karena kafir ini punya tingkatan. Ada namanya kafir zimmi, orang kafir yang hidup mereka minoritas di tengah mayoritas kaum muslimin. Mereka mendapatkan keamanan dari pemerintahan kaum muslimin, ini enggak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir, orang kafir yang berkunjung ke negeri mukminin mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum mukminin. Siapa yang bunuh dia enggak bakal cium wanginya surga, kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium harumnya surga. Yang ketiga, ada namanya kafir musta'man. Orang kafir yang minta suaka keamanan ke negeri kaum mukminin diberikan suaka. Dia tidak tinggal, dia tidak berkunjung seperti itu, minta suaka. Ini juga enggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila ada seorang musyrik minta suaka keamanan kepada kalian, berilah dia keamanan hingga dia mendapat mendengar kalamullah di negeri kaum muslimin. Nah, yang keempat baru yang boleh dibunuh, kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Tiga kafir yang lain, musta'man, mu'ahad, zimmi, bisa berubah menjadi status harbi kalau mereka di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menghina kaum muslimin, mengolok-olok kaum muslimin dan agamanya, berubah status mereka menjadi kafir harbi yang boleh dibunuh. Siapa yang bunuh? Dengan nanti kesepakatan pemerintah kaum muslimin, diperangi mereka. Ya, bukan per individu. Nah, barakallahu fikum. Wabikaulih muta'amidan, maka dikecualikan pula yang membunuh dengan sengaja, an qatlil khata, dari membunuh yang karena keliru ya. Karena keliru ya. Membunuhnya ini enggak sengaja, bukan dengan sengaja, tapi karena salah dia. Jadi nanti pembunuhan itu dosanya itu ada tiga. Ada qatlul amad, membunuh dengan sengaja, qatlul khata, membunuh karena keliru, dan qatlul shibhul amad, menyerupai kesengajaan. Menyerupai kesengajaan. Nah, kalau qatl khata, al-muta'ammid, membunuh dengan sengaja, itu maksudnya gimana? Huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyan ma'suman fa yaqtuluhu bima yaghlibu 'ala dhanni mautahu bihi. Yaitu yang membunuh dengan sengaja maksudnya huwa alladhi yaqsid, yang dia memang bermaksud menya'lamuhu, bermaksud membunuh, menya'lamuhu, dari orang yang ia ketahui, adamian, dia adalah bagian dari manusia, membunuh manusia ya. Maksuman, yang maksum, maksudnya maksum apa? Maksum gak boleh ditumpahkan darahnya ya. Yang maksum gak boleh ditumpahkan darahnya. Ini mukmin yang gak boleh ditumpahkan darahnya ya. Jadi mukmin itu hakikatnya gak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Rasulullah SAW, umir tuan uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya, agar mereka sampai mereka menunaikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terlindungilah darah dan kehormatan mereka oleh diriku. Jadi darah kaum muslimin itu dijaga dalam Islam. Bahkan dosa darah itu adalah ya dosa yang pertama kali nanti akan Allah hisab. Dan Nabi SAW bersabda, lan yazala al-mu'minu fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman Seorang mukmin dia senantiasa dalam kelapangan agamanya selama dia tidak tersangkut darah yang haram. Hati-hati. Ya, hati-hati ini terhadap darah kaum mukminin. Ya. Fayaqtuluhu, maka dia membunuhnya. Bima yaghlibu ala dhanni, dengan sesuatu yang dalam dugaan kuat dia mau tahu akan mematikan korbannya bihi, dengan alat tersebut. Artinya kalau ya bunuhnya sengaja bawa pisau, bawa pistol, ini muta'amidan. Ya. Tapi kalau lagi kelahi, enggak sengaja gitu kan. Ya, disiku sama dia. Enggak sengaja. Nah, itu syibhul amr, menyerupai kesengajaan. Ya. Lagi berkelahi, enggak sengaja dia pukul aja begitu biasanya. Ternyata orangnya jantungan. Biasanya dia memukul orang paling ya bonyok, ya, dicepol orangnya biru paling. Dia lagi memukul orang ternyata orangnya jantungan. Tuh, mati tuh. Ini kan dalam dugaan kuatnya itu enggak mematikan dia. Nah, ini bukan muta'amidan, bukan yang dengan sengaja. Nah, yang membunuh dengan sengaja yang dapat ancaman tadi. Ya. Fajazauhu, maka banjaran dia ai iqabuhu, sanksinya fil akhirah, di akhirat. Adapun di dunia dikisos, dibunuh lagi oleh pemerintah. Jahannam, yaitu jahannam. Apa itu jahannam? Tabaqatun min tabaqatin nar, yaitu sebuah tingkatan dari berbagai tingkatan neraka. Ya, dari berbagai tingkatan neraka. Nah, ada yang mengatakan jahanam, yaitu jahanam neraka itu sendiri. Dari kata jahana, jahmun, pekat hitam. Karena neraka itu apinya hitam. Api neraka itu bukan merah kayak api kita, tapi apinya apa? Hitam. Khalidan fiha. Khalidan, nah ini yang jadi pembahasan kita. Khalidan fiha, saya gak mau menerjemahkan kekal. Karena yang mengatakan kekal di neraka karena membunuh mukmin itu adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Karena Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya, tetapi mereka tidak namakan sebagai kafir. Status orangnya selama-lamanya di neraka, mereka sama seperti Khawarij. Adapun status penamaan orang yang terjatuh dalam dosa besar semisal membunuh mukmin dengan sengaja, Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij bilang kafir, kalau Mu'tazilah oh enggak, si rojul ini fi manzilah baina manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia berada di tengah-tengah. Tapi ya kondisinya di neraka selama-lamanya. Sama kayak Khawarij. Mukmin enggak demikian. Mukmin kalau pelaku dosa besar selama bukan kesyirikan tidak kekal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik. Akan tetapi Allah dapat mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, kepada siapa saja Allah kehendaki. Maka makna khalidan fiha, kekal di neraka selama-lamanya, ayat mukiman fi jahannam, yaitu dia akan tinggal di jahannam. Wal khulud khalidan, apa maknanya? Huwa al muqsu at tawil, dia akan tinggal at tawil dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Saya pernah terangkan di sini juga bahwasanya tidak mesti khalidan itu maknanya kekal. Karena dalam bahasa Arab tidak demikian. Ya, terkadang maknanya kekal, terkadang maknanya tinggal dalam waktu lama. Orang-orang Arab dahulu biasa mengatakan la ukhallidanna fulanan fi sijni, saya akan ukhallidanna, mengkhalidkan si fulan di penjara. Maknanya apa? Saya akan menjadikan si fulan mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Seorang penyair Arab kodim dahulu yang bernama Zuhair bin Abi Sulma, beliau punya syair yang terkenal. Ala la ara ala al-hawadithi baqiyya wa la khalidan illa al-jabala rawasiyya. Ketahuilah, saya tidak berpendapat hawadis, kejadian-kejadian di dunia ini baqiyya, dia akan kekal. Kejadian di dunia ini fana, dia tidak akan kekal. Saya tidak berpendapat kejadian-kejadian di dunia akan kekal. Wala khalidan, dan tidak ada yang khalid. Nah, tidak ada yang khalid, tidak ada yang tinggal dalam waktu lama. Illal jibala arwasiya, kecuali gunung yang kokoh. Ah, maknanya apa? Bukan yang kekal. Karena gunung nanti hancur. Iya enggak? Gunung pasti hancur. Baik, bisa dipahami sini? Loh, kok katanya Mu'tazilah gini? Kok katanya enggak kokal? Kan di Al-Qur'an, ya fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka balasannya ialah jahannam khalidan fiha. Terus tambahin lagi tadi apa? Wa qadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, Allah melaknat dia. Masa belum tentu masuk neraka? Ini pasti dilihat prinsipnya Mu'tazilah. Kalau seseorang terjatuh ke dalam perbuatan yang diancam, diancam oleh sebuah ancaman, entah laknat, dosa besar, neraka, kata Mu'tazilah, maka Allah mesti memasukkan orang tersebut ke neraka. Kalau orang melakukan amal kebajikan, yang dibalik amal kebajikan tersebut terdapat iming-iming surga, terdapat ganjaran pahala, maka Allah mesti memberikan. Ini prinsip Mu'tazilah yang sesat menyesatkan. Tadi sudah kata Syekh Bilal. Yang Syekh mengatakan tadi apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan suatu hal. Fa'alu mimma yurid, Allah melakukan apa yang dikehendaki. Ya. Kata ba'ala nafsi rahmah, Allah lah yang mewajibkan dirinya sendiri. Wa kana bil mu'minina, wa kana, dan Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nanjul mu'minin, dan kewajiban bagi kami untuk menolong kaum mukmin. Kewajiban bagi kami, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan mereka kaum Mu'tazilah. Bisa dipahami sini? Loh, kok kata Mu'tazilah Allah menjelisi janji, katanya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menjelisi janji. Tidak mesti apa yang Allah janjikan di neraka. Kalau ya, kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dia kekal di neraka, maka Allah tidak akan jadikan kekal. Apalagi ya, ketika janji ini dalam bahasa Arab ya, ancaman, kalau ancaman itu tidak mesti ditepati. Tapi kalau janji, na'am ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad, ya, Allah tidak mengingkari janji. Tapi kalau ancaman, tidak mesti ditepati. Antum punya anak mengatakan, kamu kalau kamu enggak naik bulan nanti lebaran, atau kamu nilai jelek, lebaran bapak enggak beliin baju baru. Ternyata nilainya jelek, dibeliin baju juga akhirnya, kesian. Ancamannya apa? Ditunaikan enggak? Tidak. Kalau janji, na'am Allah menepati janji. Tapi kalau ancaman, oh belum tentu. Ya, belum tentu. Oleh karena itulah orang-orang Arab punya syair. Syairnya apa? Ini ya ini wa in awatu awatu la mukhlifun i'adi wa munjizu mau'idi. Kata orang Arab, sesungguhnya aku menjanjikannya atau mengancamnya. Ya. Lalu khulifun i'adi, aku membatalkan ancamanku. Wa munjizu maw'idi, dan aku melaksanakan janjiku. Kalau janji, Allah tepati. Kalau ancaman, belum nanti dulu. Kalau selain kesyirikan, tidak. Oleh karena itulah para ulama salaf menyatakan makna ayat ini, bahwasanya makna ayat ini maknanya ialah iradatul maulidatul taghyir wal jazr. Itu ancaman. Tidak serta-merta orang yang membunuh mukmin dengan sengaja masuk neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Ya, dahulu para salaf dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, padahal Sufyan bin Uyainah salah satu ulama salaf. Beliau mengatakan karena amal ilmi idza su'ilu. Dahulu para ulama salaf apabila mereka ditanya tentang dosa membunuh mukmin dengan sengaja, qalu la taubata lahu. Para ulama mengatakan enggak ada tobatnya. Ancaman supaya kamu jangan main-main dengan darah mukmin. Wa idza batuliyar rajulu. Wa idza batuliyar rajulu. Tetapi kalau ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa membunuh mukmin dengan sengaja, datang menghadap ulama. Qalu lahu tub. Para ulama berkata kepadanya, bertobatlah kamu. Tobat kamu. Ibnu Abbas ini punya madhab. Ibnu Abbas madhabnya apa? Kata Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya membunuh mukmin dengan sengaja la taubatalah. Tidak ada tobat baginya. Tidak ada tobat bagimu. Tiba-tiba dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa seseorang datang ke Ibnu Abbas menceritakan ke Ibnu Abbas, "Inni khatabtu imra'atan." Saya wahai Ibnu Abbas, saya pernah melamar, meminang seorang wanita. Wa Abbas, tetapi saya ditolak. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Wa khatabaha ghairi, tapi ada orang lain yang meminangnya. Fatazawwajat, dan wanita itu menikah dengan pria lain. Cemburu. Saya datang lamar ditolak, orang lain diterima. Waghirtu alaihi, maka saya pun cemburu kepada pria tadi. Ini cewek idamannya. Faqataltuhu, maka saya pun membunuhnya. Bunuh dengan sengaja. Bukan gak sengaja ketemu di jalan ditabrak itu. Wah ini dia nih, suami inceran saya nih. Temu di jalan tabrak itu, disenggol. Wah rasain lo, jatuh lo. Bukan begitu, dibunuh memang ngincer. Direncanakan. Orang itu berkata kepada Ibnu Abbas, "Fahal min taubatin?" Apakah saya masih punya tobat? Kata Ibnu Abbas apa? "Ummuka hayyatun?" Apakah ibu masih hidup? Qalala, orang itu mengatakan, "Enggak, udah meninggal ibu saya." Udah istiak. Udah mati. Kata Ibnu Abbas apa? Taqarrab ila Allah mastata'ta. Kalau begitu mendekatlah engkau kepada Allah semampu engkau. Innila a'lamu amalan yuqarribu ila Allah illa birrul walidain. Karena saya enggak tahu ada sebuah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Padahal Ibnu Abbas sebelumnya bilang apa? Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja enggak ada tobat. Datang orang nanya, membunuh dengan sengaja, kata Ibnu Abbas. Ya, ibumu masih hidup? Enggak, udah meninggal. Udah, kamu mendekatkan diri pada Allah. Ibnu Abbas kayak bilang, kamu kafir, enggak ada tobat bagi kamu. Disuruh oleh Ibnu Abbas, taqarrab ila Allah. Mendekatlah dirilah kamu. Dekatkanlah dirimu kepada Allah. Mastata'ta, semampu kamu. Dikasih kesempatan. Padahal Ibnu Abbas bilangnya apa? Enggak ada tobat bagi yang membunuh mukmin dengan sengaja. Nah inilah yang kata para ulama, maknanya apa? Maknanya iradatu maurid al-taghlid wal jazal, ancaman. Kata Sufyan bin Uyainah tadi, kalau ada orang nanya ke ulama, apakah yang membunuh mukmin dengan sengaja boleh bertobat? Enggak ada tobat. Tapi giliran ada yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja datang, saya masih bisa tobat ya? Iya, tobat kamu. Nah, begitu. Enggak sih. Yang namanya ancaman tidak mesti ditepati. Tapi namanya janji ditepati. Karena kalau enggak menepati janji munafik. Kalau ancaman enggak mesti ditepati. Paham Pak Ari? Antum mengancam istri antum. Kalau kamu enggak terima saya tanut, awas kamu. Ternyata istri enggak terima, enggak direalisasikan juga ancamannya. Itu. Ya, namanya ancaman enggak mesti. Atau mengancam ke orang lain, kamu ya enggak mesti. Tadi ada syairnya, inni wa in wa'atu awa'atuhu awa'atuhu la mukhlifu wa'adi wa munjizu mau'idi. Saya kalau berjanji, kalau mengancam, saya membatalkan ancaman, menunaikan janji. Ancaman belum tentu. Gertak aja. Begitu. Bisa dipahami sini? Nah, lanjut. wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ini ma'tuf ala muqaddar, dalla alaihi siap. Ini ma'tuf, ini dalam bahasa Arab yang disambung kepada yang ditakdirkan, yang ditunjukkan oleh konteks. Ayat ja'ala jazaa'ahu jahannama wa ghadiba 'alaihi. Itu Allah akan menjadikan balasan balasan untuknya jahannam, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Apa maknanya laknat? Ayat taradahu. Taradahu an rahmatihi. Allah mengusirnya dari rahmatnya. Wal la'nu, laknat itu maknanya adalah at-tard. Pengusiran. Wal ib'adu, menjauhkan. Menjauhkan, mengusir dari apa? An rahmatillah, dari rahmat Allah. Hati-hati, jangan main laknat-laknat aja. Ya, kata Nabi SAW, ini lam uba'ats la'anan. Saya tidak diutus sebagai tukang laknat. Jangan main laknat-laknat aja. Karena kalau melaknat berarti antum mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Maka laknatlah ya sesuai dengan bimbingan. Ya, jangan asal-asalan. Wala'i, kemudian wa qawlu, firman Allah Ta'ala, dzalika bi'annahum, ya, di ayat dzalika bi'annahum mattaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menimbulkan murka Allah, dan Allah dan mereka membenci keridoannya. Karena mereka mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi'annahum ya ma dzakara fil ayati qablaha min syiddati tufiyal malaikati lil kuffar min ajli, yang disebutkan di ayat ini ya, dan yaitu sebelumnya berupa kerasnya malaikat mematikan orang kafir. Malaikat maut yang mematikan orang kafir, min ajli, karena annahum, karena mereka orang-orang kafir ini, ittaba'u ma asqatallah, karena mereka mengikuti apa yang dapat menimbulkan murka Allah, yaitu minal inhimaki, berupa ketenggelaman fil ma'asi, ketenggelaman dalam maksiat, wasyahawati al-muharramah, dan syahwat yang diharamkan. Syahwat itu enggak mesti haram. Syahwat terhadap istri halal. Menumpahkan syahwat terhadap istri halal. Sedekah. Tapi memuntahkan syahwat kepada selain dari hak, haram. Wa karihu ridwanah, dan juga karena mereka membenci keridoannya. Ai karihu ma yurdihi minal iman wal amali as-salihati. Yaitu mereka membenci hal-hal yang dapat merindap mendatangkan ridha Allah, berupa keimanan, amal-amal saleh, dan amal-amal saleh. Falamma asafuna, tatkala asafuna, mereka asafuna, apa maknanya? Ini dikatakan oleh Ibn Abbas, ay arudabuna, tatkala mereka membuat kami marah. Ya, asafuna, asafu bisa bermakna marah atau oh sayang sekali begitu. Kata Ibn Qutaybah, ulama bahasa Arab mengatakan al-asaf maknanya ghadab. Tasrifnya asifa, ya'saf, asahat. Maknanya ghadiba. Ya. Asifa ya'saf, asaf. Maknanya ghadiba. Falamma asafuna ay aghdabuna, tatkala mereka membuat kami marah. Intaqamna minhum ayat aqabnahum, maka kami membalas mereka. Ayat maknanya apa? Aqabnahum, kami menghukum mereka. Wal intiqam huwa asyaddul uqubati, dan yang namanya intiqam itu adalah seberat-beratnya hukuman. Seberat-beratnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lakin karihallahu indi'asahum, akan tetapi Allah membenci indi'asahum, keberangkatan mereka, keberangkatan di kaum munafik. Nah, ini isbat sifat karih, membenci. Tadi isbat penetapan sifat ghadab, marah. Mungkin di antara itu kan yang berpikir, bro, marah kok bagi sifat Allah? Sifat marah itu kan tercela. Nabi aja bilang, la taqdab, jangan kamu marah. Walakal jannah, katanya gitu. Dan kamu masuk surga. Marah dalam hal yang mesti marah terpuji bagi Allah. Kamal, sifat kami. Makhluk sudah Allah ciptakan, Allah kasih rezeki, Allah rahmati, Allah jaga, Allah atur kehidupan mereka semuanya. Malah beribadah kepada selain Allah, malah bermaksiat kepada selain Allah. Maka ketika Allah marah, marah Allah terpuji. Harus marah. Antum punya istri, istri antum kasih nafkah, antum sayangi, antum lindungi, antum proteksi, antum belikan dia hak-hak dia, berikan haknya. Bahkan ada bonusnya lagi, dikasih kendaraan, dikasih ini, itu kan di luar hak-hak semestinya. Ternyata dia malah mengkhianati kita. Serong, selingkuh, maka antum marah, terpuji atau tercela parahnya? Terpuji, bahkan harusnya enggak marah, dayus, enggak punya cemburu. Bisa masuk surga, ini gak cium wangi surga. Ada yus, orang gak punya cemburu. Mesti marah. Maka marahnya itu terpuji. Terpuji. Maka ketika Allah murka, marah terhadap makhluk yang melanggar hak hak Allah, terpuji. Ya, bisa dipahami sini? Nah ini, kemudian isbat sifat karih, membenci. Lakin karih Allahum bi'asahum, akan tapi Allah membenci keberangkatan mereka. Keberangkatan orang munafik ikut perang sama kaum mukminin, malah grecokin nanti. Ayat abghadallahu khurujahum, Allah membenci khurujnya mereka, keluarnya mereka orang munafik. Ma'akum, bersama kalian, lil ghazwi, untuk sebuah peperangan. Malah nanti mereka ngacak-ngacak. Fasabbatahum, maka Allah sabbatahum ayat habasahum, menahan mereka anil khuruj ma'aka, menahan mereka dari keluar bersama engkau. Wa qaddalahum qada'an wa qadara, dan Allah ya, menghinakan mereka dengan qada' dan takdirnya. Wa in kana qad amarahum, ya, jadi Allah menghinakan mereka dengan qada' dan takdirnya. Allah menahan kaum munafik dengan takdirnya, ketentuannya. Jadi munafik sudah ditentukan oleh Allah enggak bakal ikut berangkat jihad. Tetapi Allah menyukai, ini iradah syar'iyah, Allah menyukai kalau munafik mau jihad. Ya, kan jihad amalan, amalan besar, amalan tertinggi dalam Islam. Kalau munafik berjihad disukai Allah. Ya enggak? Tetapi sudah qada dan takdir, munafik tidak akan berangkat. Ya, tidak akan berat. Nah, munafik ketika cuma mau gerecokin, ya, Allah benci hal tersebut. Perhatikan kata saya, wa in kana qad amarahum bil ghazwi syar'an, walaupun ya Allah memerintahkan mereka untuk berperang secara syar'an, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah. Kemarin masih ingat iradah syar'iyah, iradah ya qadariyah. Wa aqdarahum alaihi hissan, dan Allah memberikan kemampuan kepada mereka hissan secara real untuk berangkat. Berangkat berperang bersama Rasulullah. Lakinnahu lam yu'inuhum alaihi lakinnahum lam yu'inuhum alaihi, akan tetapi Allah tidak menolong mereka, membantu mereka untuk ya, melakukan hal tersebut, yaitu berangkat bersama Rasulullah. Lihikmatin, dengan sebuah hikmah ya'lamuha, yang Allah ketahui. Waqad bayyana, dan Allah telah menjelaskan kepada kita fil ayati, di ayat tersebut allati ba'daha biqaulihi, menjelaskan hikmah tersebut di ayat setelahnya dalam firman-Nya, law kharaju fikum ma zadakum illa khabala, seandainya mereka keluar ikut berperang bersama kalian, mazadakum, tidaklah mereka menambah kepada kalian illa khobala, melainkan menambah khobal, menambah kerusakan aja. Grecokin kalau mereka ikut jihad. Wa qauluh, dan firman Allah, kabura maqtan, ini ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar kebencian di sisi Allah apa yang kalian ucapkan. Apa yang kalian ucapkan itu tidak kalian lakukan. Ai ta'idu min anfusikum khairan, yaitu kalian menjanjikan ya kebaikan untuk diri kalian. Tsumma la tafu, kemudian kalian tidak penuhi bima wa'adtum, apa yang kalian janjikan tadi. Ya, ini janji. Yang bujang, saya janji nikahi ukhti nanti habis lebaran. Habis lebaran enggak ada nikah. Omdol ini ya, kabur maktan ini Allah. Nah, padahal enggak ada alasan yang jelas. Memang cuma mau main-main aja. Enggak boleh. Ini yang pelakon ya, jomblo. Kelas umur berapa? 17. Nah. Ya, jangan mikir nikah dulu sekolah itu. Yang mikir nikah yang non. Bujang yang itu. Nah. Waqad warada fi sababi nuzulha, dan telah terdapat sebab turunnya ayat tadi, annanasan, bahwasanya ada sekelompok orang minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, qabla an yufrada al-jihadu, sebelum diwajibkan jihad, yaqulu, mereka berkata, wadadana law annallaha akhbarana bi ahabbil a'mali fana'malu bihi. Wadadana, kami sangat menyukai, law annallaha, seandainya Allah akhbarana, mengabarkan kepada kami bi ahabbil a'mal, dengan amal yang paling dicintai, dicintai Allah, pada amal lebih, maka kami akan melakukannya, mengamalkannya. Wow, gaya ini. Nah, minta dikabarin amal apa sih yang paling cinta Allah, kayak saya akan lakuin dah. Nah, turun naik jihad, nah, kabur. Ini kabur maktan Allah, takul mala takalu. Hei, Pak akhbar Allahu nabiyahu, maka Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, anna ahabal a'mali, bahwa amal yang paling Allah cintai, imanun billah la syakka fi, bahwa iman kepada Allah yang tidak diragukan. Wajihadun, wajihadu ahli ahli maksiati, wajihadu ya mudhaf, dan berjihad melawan orang-orang bermaksiat, alladzina khalafu al-iman, orang-orang bermaksiat di sini bukan maknanya pacaran aja, tetapi di sini yang asal, yang dia menentang perintah Allah, tidak mau beriman. Alladzina khalaful imana, yang mereka menyelisih keimanan, kafir. Walam yukirru bihi, dan mereka tidak mau menetapkan keimanan tersebut. Falamma nasala al-jihadu, maka tatkala syariat jihad turun di ayat di Al-Qur'an turun di jihad, maka karihadan. Maka mereka enggak suka jihad tersebut. Unasul, orang-orang tadi karihadan, tidak menyukai jihad tersebut. Minal mukminin, dari kalangan kaum mukminin, wasaqa alaihim amru, dan merasa berat bagi mereka amruhu, perkara jihad tadi. Padahal sebelumnya ngomong apa? Oh, seandainya Allah mengabarkan pada kami amal yang paling disukainya, kami akan amal. Kami sangat menyukai itu. Nah, ya. Faqala Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Asyahid minal ayat. Konklusi dari ayat ini, anna fiha wasfallahi bil ghadabi wal ridha wal la'ni wal intiqami wal karahiyati wal asafi wal maqti. Anna fiha, bahwa dalam ayat ini terdapat wasfallah, pensifatan Allah bil ghadab, dengan sifat marah, ridha, la'an, melaknat, wal intiqam, memberikan hukuman, wal karahiyah, membenci, wal asaf, marah, wal maqt, murka. Wahadihi kulluha, dan sifat-sifat ini semuanya min sifatil af'al, adalah sifat-sifat fi'liyah, sifat af'al, sifat ikhtiyariyah, allati lam allati yaf'aluha jalla wa ala mata syaa, yang Allah melakukannya mata syaa, kapan saja Allah kehendaki, ya idza syaa, kapan saja Allah kehendaki, ya idza syaa, ketika apa namanya, situasi apapun yang Allah kehendaki, kaifa yasha'u, dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Ahlus sunnah wa ahlus sunnati yusbituna dhalika lillah, dan ahlus sunnah menetapkan sifat tersebut bagi Allah. Kama asbatahu li nafsihi, sebagaimana Allah telah menetapkan untuk dirinya sendiri, ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kelayakan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, nanti kita masuk pertemuan berikutnya. penetapan sifat maji, sifat datang bagi Allah. Sebagaimana di Al-Quran, wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbu datang pada hari kiamat beserta malaikat yang berdiri bersaf-saf. Nah, ya cukup ya, sudah pukul 9 lebih dari jam 8 kurang kita kajiannya. Bagi antum yang mau bertanya silakan, tepat dulu.